Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi. Ya, silakan Pak. Kalau komentar saya tuh bagus sekali ya kalau dibuka kerannya, karena investor yang membeli properti kan berarti investor yang jangka panjang dan sangat-sangat lama dibanding investor hanya masuk ke bursa yang diibaratkan seperti mau keluar dan masuk sesaat gitu. Jadi untuk jangka panjang ekonomi kita kan jadi bagus dan mantap seperti Singapura dan sebagainya. Saya rasa untuk investor asing beli properti di Indonesia itu adalah sebuah yang amat sangat bagus ke depannya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Anton. Pak Harko, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Harko. Properti masalahnya Indonesia kan masih sebagian besar kan masih miskin ya. Dan kebutuhan untuk kelas low sama middle itu kan masih sangat besar, ya kan? Nah ini yang jadi masalah karena pemerintah kan tidak mampu mensejahterakan rakyatnya, ya, tidak mampu memberikan kebutuhan papan, kebutuhan rumah para untuk rakyatnya, ya kan? Untuk yang low kelas itu mereka pemerintah nggak mampu gitu. Jadi kalau nanti dibuka peluang asing untuk memiliki properti memang kurang baik untuk golongan mikro ke bawahnya. Jadi kan harga properti pasti akan naik. Idealnya memang sih nggak harus diberi peluang ya kepada asing supaya pertumbuhan ekonomi akan naik. Tapi kan masa kesenjangan nanti akan makin melebar. Itu yang jadi masalah karena Indonesia penyebaran kesejahteraannya tidak merata. Ini jadi masalah si mal kamarnya. Makanya ini semua kesejahteraannya tergantung nanti pemimpinnya nanti gitu loh. Terima kasih Pak Harko. Pak Tony, selamat pagi. Iya, kita sebenarnya bisa belajar dari luar negeri, baik China, Singapura, ataupun mereka, Australia juga di 20-an tahun lah. Artinya tidak ada masalah, juga bisa berjalan baik. Tapi memang problemnya kan ke birokrat kita nih. Ini yang sangat mengerikan. Kalau mereka belum ada yang bisa benar-benar seperti kayak Jokowi, ya lebih baik jangan. Kalau nggak nanti seperti kayak Jakarta nih, 20 tahun terakhir ini hancur, udah hujan, udah banjir apa, dan tidak bisa diperbaiki. Terus mau diapakan, mau pindah ibu kota, itu jauh lebih mahal lagi. Jadi resiko yang tanggung masyarakat sangat besar sekali. Inilah akibatnya. Terima kasih Pak Tony. Pak Diki, selamat pagi. Silakan. Selamat pagi, Bu. Ya, silakan Pak. Nah, kalau menurut saya sih, sekiranya sih nggak perlu ya. Sampai milik buat orang luar ya. Sangat-sangat berbahaya buat kita semua ya. Dengan mereka dengan kecang apa, dengan uangnya yang cukup, mereka bisa beli semua itu. Ya. Terima kasih. Pak Sebastian, selamat pagi. Ya, saya lihat apa yang dibuat pemerintah sekarang aja untuk mensejahterakan rakyatnya ya, mulai dari KA atau siapa yang programnya itu memberikan rumah murah untuk masyarakat menengah ke bawah, sampai sekarang aja kan terwujudnya susah. Nah, dari apa yang ada sekarang ini, pemerintah aja sudah tidak memberi apa untuk membela masyarakatnya. Itu kalau kita lihat ekonomi ke depan yang penuh persaingan, China aja yang baru negara terbuka sudah begitu bebas memberikan seperti itu, perlu sekali memberikan kesempatan ini kepada investor luar. Cuman mungkin peraturannya diperketat, dan seperti Bapak tadi, memang jarang nih manusia birokrat kita ini yang model Jokowi Ahok. Mereka jatuh maaf ya, parasit semua, hampir kebanyakan pejabat sekarang tuh numpang hidup. Nggak tahu malu, maksudnya nggak tahu malu, masyarakat yang memberikan mereka makan melalui pajak, tapi sumbangsi mereka ke masyarakat apa? Nah, jadi memang perlu Jokowi Ahok, pemerintah juga mungkin meregulasi kalau investor luar masuk, yang artinya itu semua nanti memberi kepentingan, membela kepentingan masyarakat. Sekali lagi memang saya melalui radio ini menghimbau, mari pejabat-pejabat yang numpang hidup itu, berikanlah dharma baktimu untuk rakyat yang sudah memberimu makan. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Sebastian. Pak Joko, selamat pagi Pak Joko. Iya, silakan. Kalau menurut saya sih kelihatannya Indonesia belum pas ya. Kenapa? Karena pertumbuhan penduduk Indonesia ini tinggi sekali, sehingga kebutuhan untuk perumahan itu sangat tinggi. Kalau di Singapura itu dia sudah minus ya. Pertumbuhan penduduknya sudah minus, jadi dia mau dijual dan nggak ada masalah dengan penduduknya begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Pak Leo, selamat pagi. Ya, pagi Bu. Silakan. Belum waktunya lah ya Indonesia menjual properti kepada asing. Karena Singapura pun warga mudanya juga mau beli properti juga susah. Apalagi kita Indonesia. Gitu aja, terima kasih. Pagi Bio, selamat pagi. Selamat pagi Bu Duna. Jawabnya memang benar untuk hak pakai dalam masa 100 tahun dengan catatan harus bisa dipindahtangankan, segera dipindahtangankan dalam tempo tersebut. Kalau ternyata hak pakainya 100 tahun itu habis, maka harus diperpanjang oleh anggota keluarganya yang menikah dengan orang asing itu. Dan di samping itu kepemilikannya orang asing itu harus menikah dengan warga negara Indonesia dengan catatan bahwa dia tinggal di Indonesia selama-lamanya gitu. Jadi gak pergi ke luar negeri untuk di sana katakan 3 tahun balik lagi ke sini gitu. Jadi ini ada peraturan itu bisa berlaku juga karena harga properti yang dibeli harus di atas 750 juta katakan, atau minimum 1 miliar sampai 10 miliar gitu, dan dipakai untuk dunia usaha termasuk juga hunian dan sebagainya. Artinya dia memang mau investasi di negeri Indonesia, itu diperbolehkan memang. Dan itu ada undang-undangnya mengenai hak guna tata bangunan yang diatur oleh pemerintah dalam hal ini mengenai kepemilikan properti gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Dibio. Kita ke Pak Leo, selamat pagi. Iya, pagi. Komentar saya sih memang belum bisa dijual ya, karena mereka sewa begitu juga memang menambah cadangan devisa, juga memperluas lapangan kerja sama juga. Nah, salahnya kenapa bank asing dijual itu? Ya memang nggak bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Leo. Pak Teguh, selamat pagi. Pagi Bu Dona. Iya, komentarnya nih Pak. Menurut saya cocok asing itu nggak usah memiliki selama-lamanya, sebatasnya 50 atau 100 tahun. Karena apa? Karena penduduk Indonesia itu banyaknya bukan main. Nanti anak cucu kita, tiket kita tidak kebagian. Itu aja Bu, makasih. Terima kasih Pak Teguh. Selamat pagi Pak Andreas. Selamat pagi dengan Ibu Dona. Iya, komentarnya Pak Andreas. Iya, kalau Indonesia ini masalah properti adalah abu-abu ya. Oke, okay. Indonesia properti 3 bagian. Pertama, kita tanahnya makin luas, yaitu ada properti dalam bentuk apartemen, tinggal. Kedua, maksudnya. Pak Andreas mungkin agak bergeser dikit Pak, sinyalnya kurang bagus nih, belum terdengar. Ya, oke. Okay. Halo, kan? Halo. Iya, Pak Andreas. Nah, maksud saya ini beda dengan Singapura. Indonesia dari 3 bagian. Pertama itu hunian, baik itu apartemen maupun landed. Yang kedua office, kantor. Yang ketiga itu pabrik, manufaktur atau tanah untuk itu. Nah, itu yang kita harus jelaskan boleh atau tidak yang mana. Kalau kita bicara namanya tempat tinggal itu boleh hanya untuk apartemen yang harganya mungkin 5M ke atas. Jadi silakan kita kasih batas waktu 100 tahun misalnya, 99 tahun kayak di Malaysia atau di Singapura. Dan catatan setelah itu kan tanah itu kan masih mirip penduduk Indonesia. Tidak tanahnya nggak mesti hanya perpindahan doang dan apartemen. Kalau residen setuju. Kalau Pak nggak sama, pabrik itu dan kantor itu bisa kayak itu. Hanya untuk diinvestasi 100 tahun. Jadi mereka juga semangat. Setelah itu kan dia kan serahkan kembali ke negara Indonesia. Karena ini kan tanah kan tetap dari milik Indonesia, bukan dijual. Hanya bisa dalam bentuk 100 tahun dan bisa dipinjamkan ke bank, itu bank pemerintah seperti Mandiri dan sebagainya lah, dan sejenisnya maupun BRI. Sehingga mereka semangat invest, baru bisa ada kemajuan, duit masuk, tenaga kerja juga bisa. Kalau kita hanya bicaranya abu-abu susah, jadi nggak jelas. Jangan kepentingan seorang agensi properti aja untuk cari keuntungan jadi makin tinggi. Kalau memang kita tujuannya baik 5M ke atas lah minimal, baru boleh. Itu aja saran saya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat siang Pak Tony. Selamat pagi Mbak. Iya. Mbak, sebetulnya sih kalau untuk asing boleh beli properti. Saya ini baru pulang dari Thailand. Saya ngelihat harga properti di situ. Jadi di Bangkok aja rata-rata harga properti 38 juta. Di Pattaya bahkan lebih gila lagi, 380 juta per meter. Per meter. Padahal upah minimum regional dia kalau dihitung pakai rupiah 3.200. Berarti kalau seandainya dengan upah minimum itu orang beli properti nggak usah jauh-jauh, kurang 100 meter aja mesti berapa generasi mereka mesti nyicil. Itu belum kalau saya lihat lagi harga properti di Jepang waktu tahun 89 lagi bubble bubble-nya, itu harga properti dekat Ginza kalau diukur pakai emas aja, emas balokan lebih mahal harga properti. Bahkan tanah yang di depan istana itu harganya tuh bisa satu California di Amerika. Iya, jadi kalau kita buka keran buat asing, buka keran penuh, itu ujung-ujungnya nanti sila kelima dari Pancasila mesti dihapusin. Keadilan sosial buat seluruh rakyat Indonesia. Juga sila ketiga berkemanusiaan karena melanggar HAM. Bukannya apa itu nanti jurang pemisah antara yang kaya sama miskin. Polarisasinya semakin jauh. Sekarang aja perbedaan kaya miskin udah jauh banget. Orang-orang kaya di Indonesia juga, apalagi di luar negeri, udah gak ada nomor serinya punya uang. Ya. Mereka apapun bisa dibeli. Ya, terima kasih Pak Tony. Pak Henry, selamat siang. Yang intinya saya bilang status partai itu tetap saja, jangan digantikan lagi dengan orang asing. Karena bukan apa-apa, nanti yang ada ini orang rakyat kita ini jadi budak mereka di rumah sendiri. Jangan-jangan, saya bilang statusnya tetap status hak pakai. Gitu aja, makasih. Terima kasih Pak Henry. Pak Amin, selamat siang. Selamat siang UAN. Mbak Dona number one. Silakan Pak Amin. Saya punya pendapat, kita gak usah ajarin, gak usah bandingkan sama luar negeri. Penghidupan rakyat, taraf hidup kita sesuaikan. Benar gak? Kita banding ada habisnya. Kita bangsa harus punya pendirian. Pejabat kan lebih pintar. Kalau banding mawar, banding ke surga lain lagi, banding neraka. Sesuai kita punya penghidupan rakyat kita. Benar gak? Ya udah sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Ibu Mega, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan komentar Anda Ibu. Komentar saya, boleh aja orang asing memiliki. Yang penting pakai hak pakai juga, benar. Karena kalau orang asing memiliki dengan sendirinya, kita bisa memasukkan devisa kita lebih baik ke depan. Karena saat ini kita sangat membutuhkan dolar. Oke, thank you. Terima kasih Ibu Mega. Tanto, selamat siang. Ya, selamat siang Bu. Kalau saya sih bilang gak apa-apa sih Bu, kasih aja orang mau beli ke sini juga belum tentu. Orang asing juga malah beli, belum tentu dia mau investasi di Indonesia. Indonesia aja udah ketakutan duluan. Harusnya kita gak usah takut kayak begitu. Kan mereka datang ke sini bawa duit, beli properti kita, beli ini. Harusnya kita welcome dong sama orang-orang itu. Kenapa orang Australia, orang Singapura, mereka kan udah pinter banget padahal menghitung-hitung itu. Kenapa mereka selalu mengizinin orang beli, mau beli ke apa juga silakan. Oh, kita aja yang kebakaran jenggot, belum apa-apa udah ketakutan duluan. Iya, terima kasih.